saling memberikan nasihat sesama muslim adalah kewajiban kita. وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyeru berbuat yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Nasihatku untukmu. Nasihatku untukmu. Di antara rukun iman yang wajib kita imani, di mana keimanan kita tidak sah tanpanya, adalah al-imanu bil yaumil akhir. Beriman kepada hari akhir. Beriman kepada hari akhir ini disebutkan dan sejalan dengan dalil naqli maupun aqli. Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innas sa'ata la'atiyatun la raiba fiha." Sesungguhnya kiamat itu pasti datang, tidak ada keraguan di dalamnya. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala menyatakan kafir mereka yang tidak beriman kepada hari akhirat atau hari kebangkitan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Za'amal ladina kafaru allan yub'atsu." Orang-orang kafir, kata Allah, orang-orang kafir, menunjukkan kafir orang yang mengatakan allan yub'atsu, bahwa mereka tidak akan dibangkitkan. Qul, katakan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada mereka, "Bala wa rabbi," bahkan pasti kamu akan di, "wa rabbi," demi Rabbku, "la tub'atsunna," kamu pasti akan dibangkitkan. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala menguatkan bahwa manusia akan dibangkitkan setelah mereka mati dengan dalil akli. Dalam Al-Qur'an disebutkan banyak sekali. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, "La khalqus samawati wal ardi akbaru min khalqin nas." Sungguh penciptaan langit dan bumi lebih besar, lebih berat daripada penciptaan manusia. Yakni kalau Allah Subhanahu wa taala mampu menciptakan langit yang besar, bumi yang besar, ya, apalagi menciptakan manusia, tentu lebih mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa huwal ladzi yabda'ul khalqa tsumma yu'iduh." Dialah Allah Subhanahu wa taala yang pertama kali menciptakan dan nanti Dia akan mengembalikan lagi. Yakni kalau Allah Subhanahu wa taala mampu menciptakan manusia pertama, yakni pertama kalinya, maka tentu mengembalikan mereka setelah mereka mati, menghidupkan mereka setelah mereka mati lebih mudah lagi bagi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah Subhanahu wa taala juga memberikan permisalan, contoh yang dapat disaksikan. "Wa min ayatihi annaka taral ardha khashi'atan fa idza anzalna 'alayha al-ma'a ihtazzat wa rabat. Innal ladzi ahyaaha la muhyil mauta, innahu 'ala kulli syai'in qadir." Dan tanda-tanda kekuasaannya adalah engkau lihat bumi yang sebelumnya mati, ya. Kemudian ada sebutir benih atau biji di situ, ya, yang kering tadinya, yang mungkin kalau kita biarkan begitu saja di tempat yang kering, dia tidak tumbuh, tapi kemudian ketika Allah Subhanahu wa taala turunkan air hujan kepadanya, tiba-tiba benih atau biji ini kemudian mengeluarkan tunasnya dan tumbuh menjadi hidup, padahal sebelumnya mati. Apabila yang demikian saja Allah Subhanahu wa taala mampu menghidupkan yang sebelumnya mati, apalagi yakni manusia. Itu contoh, yakni Allah Subhanahu wa taala mampu menghidupkan manusia setelah mereka mati. Dan hikmah serta keadilan Allah Subhanahu wa taala menghendaki untuk membangkitkan mereka setelah mereka mati, untuk memberikan balasan kepada mereka yang berbuat baik dan kepada mereka yang berbuat buruk. Yang baik akan Allah Subhanahu wa taala berikan pahala dan Dia lipat gandakan. Yang buruk akan Allah Subhanahu wa taala balas sesuai dengan perbuatannya. Kalau seandainya tidak ada kebangkitan dan tidak ada pembalasan, sungguh kasihan sekali mereka yang hidupnya dizalimi oleh orang lain, seperti mereka yang ditindas dahulu oleh Firaun. Demikian pula oleh orang-orang yang mengikutinya setelahnya, yang mendzalimi manusia. Nasihatku untukmu. Nasihatku untukmu.